الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني حفظكم الله di sini ada dua secarik atau separuh kertas. Yang ini dari kiri, yang ini dari kanan kemarin datangnya. Ini pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Indonesia. Soal yang ini menerjemahkan yang ini. Kemungkinan dari dua ikhwah. Karena ini datangnya di awal dars dan ini datangnya di akhir dars. Ini dari kiri, ini dari kanan. Nah, ini pakai bahasa Arab, datang soal yang kedua pakai bahasa Indonesia. Intinya apa? Soal yang sama mengartikan yang di sini. Nah, insyaallah dari dua ikhwah yang berbeda ya. Nah. Kita baca versi bahasa Arabnya dulu. بسم الله الرحمن الرحيم هل يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من البطحاء فذرها على رؤوس قريش عند خروجه من البيت ليلا جزاكم الله خيرا وأنتم جزاكم الله خيرا. Soal yang kedua, warna kuning. Bismillah. Afwan Ustaz. Ana wa antum kulluna tullabu al-ilm. Bagaimana kebenaran kisah bahwa ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana kebenaran kisah bahwa ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari rumah beliau pada malam hari saat pemuda Quraisy, jazakallahu khair. Saat para pemuda Quraisy telah mengepung rumah beliau. Kemudian beliau melemparkan pasir ke wajah para pengepung tersebut. Jazakumullahu khaira wa antum jazakumullahu khaira. Tinggal cahinya yang kurang. Bagaimana kebenaran kisah bahwa ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau di malam hari saat para pemuda Quraisy telah mengepung rumah beliau. Kemudian beliau melemparkan pasir ke wajah para pengepung tersebut. Jazakumullahu khairan ikhwani hafizakumullah. Dari 5 sesi yang kita sebutkan sebelumnya itu kita mengkhususkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengenai kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Di dalam kisah tersebut Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ada fi waqti dhahirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di siang hari. Fi waqtin lam ya'laf an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maji'ahu. Di waktu yang tidak biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar di waktu tersebut. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Ma ja'a bika illa amrun 'adzim." Tidakkah engkau ini datang kecuali dengan perkara yang besar, karena bukan kebiasaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzina li bil khuruj." Aku sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kota ini. Maka Abu Bakar memberikan naam kepastiannya untuk ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan memerintahkan untuk mengambil 2 tunggangan untanya. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menolak illa bithaman, kecuali dengan uang, kecuali dengan pembayaran. Maksudnya di sini unta dibayar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi menolak untuk diberikan hadiah tunggangan tersebut dan berjanji kepada Abu Bakar akan membayar unta itu. Maka dipersilahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kemudian yang telah kita jelaskan bahwasanya Asma sampai merobek 2 kainnya dan diberikan gelar Zatun Nitaqain. Ini yang ada di dalam Sahihul Bukhari. Adapun di dalam riwayat-riwayat yang lain kharijus sahih, dengan periwayatan yang banyak ikhwani hafizahumullah, satu dengan yang lain memberikan banyak sekali tambahan. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar sampai menangis tersendu-sendu. Naam, karena bahagia ternyata dipilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hijrahnya. Bahkan Abu Bakar telah mengumpulkan uang sebanyak 3000 dinar, uang yang besar sekali. Naam, yang dibawa ke kota Madinah. Ini semuanya di luar as-sahih. Naam, termasuk juga apa yang antum tanyakan di sini mengenai sebuah kisah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam keluarnya di malam hari bukan di sore hari. Nah, maka perlu diketahui ikhwani hafizakumullah, nah, periwayatan yang ada di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim atman linnafs, lebih cenderung tenang kita menerimanya di dalam hati. Lebih nyaman menerima. Karena talaqqatil umma bil qabul. Karena umat manusia telah menerima Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan kesahihannya. Sehingga selain sahih, maka masih dipertanyakan dari kebenarannya ataupun kelemahannya. Adapun kisah yang antum tulis ini sebetulnya diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq ibn Hammam ibn Nafi' As-San'ani dalam musannaf beliau. Disebutkan di situ bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam amara Aliyan an yabita fi matja'ihi. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya atau tidur di tempatnya. Tilka al-lailah, pada malam itu. Wajtama'a ulaika an-nafar min Quraisy. Kemudian datang beberapa utusan-utusan Quraisy mengitari rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Yatatalla'una min sayril bab. Mereka mengintip dari celah-celah pintu rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yarsuduna wa yuriduna bayatahu. Mereka menjadikan target Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengintip menunggu kapan tidurnya Nabi. Kalau sudah tidur baru kita semuanya masuk kemudian membunuh beliau. Wa ya'tamiruna ayyuhum ashqaha. Dan mereka membuat makar satu dengan yang lain, saling berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling bengis nanti di dalam menebas dan membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berbangga-bangga diri, ayo siapa yang paling jantan, siapa yang paling keji dan paling berani. Ini makarnya mereka. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawakal keluar dari pintu rumahnya. Fa akhadha hafnatan min al-batha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanah di sekitar rumahnya. Naam, fa ja'ala yadharhu ala ru'usihim, kemudian ditaburkan dan dilemparkan ke depan wajah-wajah mereka, di atas kepala-kepala mereka. Wahum la yarawnahu, dan mereka tidak bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika Nabi melemparkan tanah tersebut atau pasir tersebut sambil menyebutkan ayat yang terdapat di dalam surat Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akhshaynahum fahum la yubsirun, kami jadikan di hadapan mereka dinding. Kami jadikan di hadapan mereka dinding. Dan kami jadikan pula di belakang mereka dinding. Sad dari depan dan sad dari belakang. Dinding dari depan, pembatas dari depan dan pembatas dari belakang. Fa'akhshaynahum, kami tutup mata-mata mereka. Fahum la yubsirun, dan mereka pun tidak bisa melihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut Yasin dalam ayat yang ke-9. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Abi Bakr fa kharaja min khawkhati fi dari Abi Bakr lailan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar. Di sini disebutkan berarti apa, malam? Malam hari. Dalam Sahih Bukhari kapan? Siang hari. Kemudian setelah sampai di rumahnya Abu Bakar, Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari jendela di bagian belakang. Keluar dari khawkhah fi dari Abi Bakri lailan. Keluar dari jendela belakang dari arah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Faja'a rajulun wara' al-qaum bi babihi, kemudian ada seorang pemuda mendatangi mereka, orang-orang yang mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang pemuda mendatangi mereka yang mengepung rumah Nabi di depan pintu rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pemuda tersebut mengatakan, "Madza tantadhirun?" Apa yang kalian tunggu sekarang di depan rumah Rasulullah? Mungkin pemuda ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil melemparkan tanah. Dia saja mungkin yang melihat. Setelah itu ditegur mereka yang duduk-duduk atau mengepung rumah Nabi. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian tunggu? Mereka mengatakan, Muhammad, dan kita menunggu Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata pemuda tersebut, khibtum wa khasirtum wallahi marra bikum. Kalian merugi, kalian gagal. Khasara wa khayba. Kalian rugi. Kalian gagal. Demi Allah, dia telah melewati kalian. Wa dharra ala ru'usikum turab, dan telah melemparkan di hadapan kalian pasir-pasir. Faqalu wallahi ma absarna, mereka pun serentak mengatakan, demi Allah, kami tidak ada yang melihatnya. Kami tidak ada yang melihatnya. Wahum, dan yang ada di situ adalah Abu Jahl, wal Hakam ibn al As, wa Uqbah ibn Abi Mu'id, wan Nadhar ibn al Harith, wa Umayyah ibn Khalaf, wa Zam'ah ibn al Aswad, wa Tu'aymah ibn Adi, wa Abu Lahab, wa Ubay ibn Khalaf, wa Nabih ibn al Hajjaj, dan saudaranya Munabbih ibn al Hajjaj. Para ulama, mereka berbeda pendapat mengenai kesahihan dan kedhaifan riwayat ini. Yang mendhaifkan riwayat tersebut mengatakan di dalamnya terdapat perawi yang bernama Uthman al-Jazari. Wahwa dhaiful hadis. Yang mensahihkan, mereka melihat ada beberapa athar-athar yang lain yang bisa menguatkan dan naik derajatnya dan bisa diterima. Di antaranya yang mensahihkan hadis tersebut adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar menghukumi hasan. Ibnu Katsir menghukumi hasan, begitu pula Ibnu Hajar menghukumi hasan di dalam Fathul Bari. Naam. Yang berpendapat tentang dhaifnya periwayatan tersebut, selesai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wal hujjah indal Bukhari. Yang menganggap sahihnya hadis di atas, mereka mengatakan, bisa jadi Nabi alaihi salatu wassalam datang di siang hari ke rumahnya Abu Bakar untuk mengetahui kira-kira Abu Bakar siap enggak. Kira-kira apa? Abu Bakar siap enggak? Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam tahu Abu Bakar memiliki anak, memiliki istri, memiliki tanggung jawab. Datang kepada Abu Bakar untuk melihat. Mau enggak kira-kira Abu Bakar berhijrah saat ini bersama Nabi alaihi salatu wassalam? Nah. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui kesiapan Abu Bakar, beliau kembali ke rumahnya. Dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tetap duduk di sana, di rumahnya. Kemudian keluar. Naam. Menyirami wajah-wajah mereka dan kembali ke rumah Abu Bakar di malam hari dan berjalan bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Yang condong kepada hati kita, yaitu yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari tanpa adanya tambahan ini. Tanpa adanya tambahan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, karena di sana ya ikhwani banyak sekali beberapa tambahan. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui rumahnya sudah tidak ada, Abu Jahal bersama beberapa prajurit mendatangi rumahnya Asma, anaknya Abu Bakar. Diketuk pintunya. Fakharajat Asma, Asma pun keluar. Kemudian Abu Jahal mengatakan, Aina abuki ya binta Siddiq? Mana ayahmu wahai anak as-Siddiq? Kata Asma, madri aina abi. Aku tidak tahu mana, di mana ayahku. Memang Asma tidak tahu. Dan Nabi SAW tidak merencanakan. Kepada Abu Bakar saja tidak disampaikan. Abu Bakar manut dan ikut dengan Rasulullah SAW. Dan mengarah ke Gunung Thawr. Dan Gunung Thawr ini arahnya kemana ya ikhwani dari kota Makkah? Sudah sempat kita jelaskan sebelumnya. Ke arah mana Gunung Thawr? Gunung Thawr ini ke arah selatan. Ke arah janub. Makkah. Ke arah selatan kota Makkah. Dan kota Madinah di arah mana? Di arah utara. Kota Makkah. Nabi SAW mana ke arah selatan? Ke arah negeri Yaman. Untuk mengecoh mereka. Supaya mereka tidak mengetahui. Supaya mereka dibuat bingung. Orang-orang kufar Quraisy. Mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke kota Madinah, akan langsung ke arah utara. Ini diketahui oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga apa? Beliau ke arah selatan. Ke Gunung Thawr. Gunung Thawr ini jaraknya sekitar 5 mil atau sekitar 8 kilo dari kota Makkah. Nah, perjalanan yang lumayan kalau menggunakan unta, mungkin sekian jam. 8 kilo. Nah, ke arah selatan, yaitu ke arah negeri Yaman. Adapun Madinah ke arah utara. Setelah itu Nabi SAW berputar dari arah pesisir pantai menuju ke arah utara. Nah, Abu Jahal mendatangi rumah Asma. Aina abuki ya binta Siddiq? Mana ayahmu wahai anak Siddiq? La adri aina abi. Aku tidak tahu di mana ayahku. Farafa'a Abu Jahalin yadahu. Kemudian Abu Jahal mengangkat tangannya. Wa kana fahisan badhi'a. Dia adalah orang yang bengis dan keji. Walattama Asma latmatan hatta saqata qurtuha. Kemudian Abu Jahal menampar pipinya Asma saking kerasnya tamparan tersebut sampai terjatuh anting-antingnya. Dalam riwayat yang lain mendatangi Fatimah putrinya Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Fatimah tidak memberikan kabar, ditempeleng oleh Abu Jahal. Kemudian Fatimah tidak terima, mengadu kepada Abu Sufyan, dibawa Fatimah oleh Abu Sufyan di hadapan Abu Jahal. Karena Abu Jahal takut kepada Abu Sufyan, ditempeleng oleh Fatimah. Kisos. Ini semua tidak ada. Ini semua tambahan-tambahan yang tidak bisa dijadikan naam referensi atas kebenarannya. Naam, dihukumi dhaif oleh para ulama periwayatan-periwayatan tersebut. Maka hati-hati. Naam, karena banyak sekali tambahan-tambahan naam di dalam hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis dhaif berbolehkan dalam sirah. Tidak seperti itu kaidahnya. Ikhwani hafizakumullah. Contohnya saja kemarin mengenai masalah Suraqah. Akan diberikan gelangnya Kisra. Hadis dhaif, bagus sebetulnya kisahnya. Akan tetapi berbahaya kita mengambil, karena kenapa? Ini berkaitan dengan dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau berkata kepada sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi sekian puluh tahun setelahnya. Dan terjadi setelah itu. Maka ini masuk ke dalam dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasulullah. Dan negeri Persia dikuasai 15 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan tanda-tanda kenabian ini masuk ke dalam perkara apa? Perkara apa? Aqidah. Maka harus diambil dari hadis sahih. Begitu pula ketika dipatok kalajengking. Kisahnya bagus, masya Allah. Akan tetapi berkaitan dengan mujizat Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya lidah beliau barakah. Dikasih ludahnya langsung sembuh, mujizatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sekali lagi, mujizat ini masuk ke dalam perkara apa? Aqidah. Yang harus di dalamnya terdapat na'am hadithun sahih yang kita jadikan sebagai hukum di atasnya. Maka tidak bermudah-mudahan, tidak semuanya. Naam, bermudah-mudahan di dalam mengambil hadis sahih dhaif di dalam perkara-perkara naam sirah. Ikhwani hafizakumullah, wasara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam nahwa al-Madinah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam setelah diamankan tempat tersebut oleh Suraqah, Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. فأهل المدينة علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. Penduduk Madinah, mereka mengetahui keluarnya Nabi alaihi salatu wasalam dari kota Makkah, tapi mereka tidak mengetahui kapan datangnya. Di Gua Thawr saja Nabi sallallahu alaihi wasalam bermukim berapa hari? 3 hari. 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasalam bermukim di Gua Thawr sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Penduduk Madinah mengetahui keluarnya Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak mengetahui kapan datangnya. Wa kullu yawmin yantadhiruna fil harrah. Apa yang mereka berbuat? Setiap hari mereka mengutus anak-anaknya. Dijadwal. Mengutus anak-anaknya untuk berangkat ke al-harrah. Al-harrah ini tempat yang pasirnya berwarna hitam. Di ujung kota Madinah, tentunya ini merupakan pintu masuk bagi orang-orang yang akan datang dari arah Makkah. Yang datang dari arah Makkah pasti akan melewati tempat ini, sehingga mereka mengirim setiap hari utusan untuk menjaga di sana, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza istadda al-harra jau ila buyutihim. Kalau sudah matahari naik, terik yang amat sangat menyengat, sudah masuk waktu zuhur, mereka pun pulang ke rumahnya. Setiap hari seperti ini. Pagi hari mereka keluar, menunggu. Sudah siang hari, panas menyengat. Mereka pun kembali pulang ke rumahnya. Wa fi yaumil itsnain, pada hari Senin, qila thani min Rabi', diriwayatkan tanggal 2 dari Rabi', wa qila athani ashar min Rabi', dalam riwayat yang lain disebutkan 12 dari Rabi', fi ami arabi' ashar min al-mab'ath, pada tahun ke-14 dari kenabian. 13 tahun di kota Mekah, selesai 13 tahun, masuk 4 bulan pertama di tahun yang ke-14. Nah, pada tahun yang ke-14 dari kenabian Rasulullah atau dari kerasulan Nabi alaihi assalatu wassalam, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hum fi buyutihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di siang hari. Terik matahari sudah sangat menyengat, maka mereka enggak ada yang menjaga. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam datang, orang-orang Madinah sedang beristirahat di dalam rumahnya. Enggak ada yang tahu kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena sudah siang, enggak ada yang menjaga. Wa kana rajulun min al-yahud kana fi sathi baitin min buyutil Madinah. Subhanallah, pada saat itu ada seorang Yahudi yang mungkin punya hajat, dia naik di atas atap rumahnya. Antum tahu ikhwani hafizakumullah, rumah-rumah orang Arab pada zaman dahulu, dan ini ada sampai zaman sekarang. Nah, rumah-rumah mereka terbuat dari tanah, dan itu ada sampai sekarang. Kita dapati di negeri Yaman, banyak rumah-rumah, terlebih lagi di daerah selatan, hampir mayoritas rumah-rumah mereka terbuat dari tanah. Nah, ada yang sampai 6 tingkat, 7 tingkat. Di atasnya, mereka buat terbuka. Karena kondisi panas, mereka buat atapnya terbuka. Mungkin hujan jarang setiap tahunnya, kalaupun datang 2-3 kali saja. Mereka buat atapnya itu terbuka, dan mereka naikkan sedikit temboknya agar tidak ada yang bisa melihat. Bisa mereka pergunakan untuk istirahat di malam hari. Nah, cuaca yang mungkin sedikit mendinginkan mereka, dibuat terbuka. Jadi yang naik ke sana akan bisa melihat daerah-daerah yang lain. Wa kana rajulun min al-yahud fi sathi baitin min buyutil Madinah. Ada seorang Yahudi mungkin ada hajat, naik ke atas atapnya di siang hari, mungkin ambil pakaian atau ambil apa. Kemudian dia melihat bayangan orang-orang yang masuk dari arah Hurra. Dan Yahudi tersebut sudah mendengarkan selentingan-selentingan kabar akan datangnya seorang Rasul yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam datang dari kota Mekah. Maka Yahudi itu pun berteriak, ya Bani Qailah, wahai anak-anaknya Qailah. Qailah ini nenek tertingginya suku Aus dan suku Khazraj. Penduduk Madinah terdiri dari dua suku, suku Aus, suku Khazraj. Nenek tertua mereka namanya apa? Qailah. Maka dinisbatkan mereka anak-anaknya Qailah. Orang Yahudi tersebut mengatakan, ya Bani Qailah, qad jaa jaddukum. Wahai anak-anaknya Qailah, telah datang jaddukum. Yang dimaksud dengan jaddukum di sini adalah hadzukum wa izzukum wa syarafukum. Telah datang kepada kalian kemuliaan, kehormatan, kemenangan. Yang akan menjadikan mereka mulia, yang akan menjadikan mereka kehormatan. Telah datang kehormatan kalian, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Fadharal muslimuna bisilahihim. Mendengar teriakan Yahudi tersebut, maka penduduk-penduduk Madinah mereka serentak keluar dengan membawa senjata-senjata mereka. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, dan ini bagi mereka adalah sebuah penghormatan. Indal Arab, datang seorang tamu kemudian mengeluarkan senjata, Ini merupakan penghormatan. Dan itu sampai sekarang ada di Jazirah Al-Arabiyah. Datang dikeluarkan AK-47 di dorgan ke atas. Nah, ini penghormatan ada sampai zaman sekarang. Nah. Fadhara al-muslimuna bisilahihim. Maka mereka pun keluar dengan membawa senjata-senjatanya. Yuriduna istiqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan untuk menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Wahum yukabbirun. Mereka serentak semuanya bertakbir. Hatta sumi'at rajatu takbir inda Bani Amr ibn Auf. Sampai gemuruh takbir itu didengarkan di ujung kabilah Amr ibn Auf. Di ujung kota Madinah. Saking serentaknya pada hari itu. Bagaimana bahagianya mereka mendengar kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Gemuruh takbir sampai bisa didengarkan di ujung kota Madinah. Wa kana al-ansar yahutuna an-nabi alaihi salatu wassalam qarabata 500 nafar. Dan orang-orang Ansar mengerumuni Nabi alaihi salatu wassalam dan jumlah mereka sekitar 500 orang. Bayangkan. Ada 500 orang di sini. Nah, 500 orang mengerumuni Nabi alaihi salatu wassalam. Wabaki rijal sa'adu fil buyut ma'anisaihim. Adapun laki-laki sisanya, orang-orang tua renta, mereka pun serentak naik di atas rumahnya. Bersama istri-istri mereka. Penasaran. Laki-laki bersama istri-istri mereka menaiki rumah. Untuk melihat pemandangan tersebut. Watafarraqatil ghilman. Begitu pula anak-anak kecil ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sana. Sambil mereka bertakbir. Allahu Akbar. Ja'a Rasulullah. Allahu Akbar. Datang Rasulullah. Allahu Akbar. Ja'a Nabiullah. Allahu Akbar. Ja'a Rasulun Amin. Anak-anak kecil berpencaran di mana-mana. Yang ini lari ke situ, yang situ lari ke sini. Dan mereka bertakbir. Sampai kata Al-Bara ibn Al-Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan yang pada saat itu menjadi saksi atas pemandangan-pemandangan tersebut, kata Al-Bara ibn Al-Azib, ma farihal ansaru bisayin farhahum bimakdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Sungguh orang-orang Ansar, aku tidak pernah melihat mereka berbahagia dengan kesenangan yang besar. Melainkan ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Allahumma salli ala Rasulina al-Mustafa wa Nabihina al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani hafizakumullah, ini merupakan ringkasan dari kisah hijrah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah. Di sana ada satu periwayatan yang lain yang mengatakan bahwasanya umat manusia mengeluarkan anasid. Ini yang dijadikan hujjah oleh Ikhwanul Muslimin Al-Ikhwanji. Al-Ikhwanu Al-Muflisun di dalam memperbolehkan Al-Unsyudah atau anasid Islaminya. Mereka mengatakan apa hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam yang dikatakan faja'alna an-nisaa wal wildan, wanita-wanita dan anak-anak kecil mereka serentak mengucapkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ini biasanya pujian antara azan dan iqamat. Tala'al badru alaina, telah muncul di hadapan kami, datang bulan purnama. Yaitu siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Min thaniyatil wada', dari arah thaniyatil wada', sebuah daerah. Wajib syukru alaina, kewajiban kita bersyukur atas kami. Mada'a lillahi da'. Tidak ada orang yang berdoa pada saat itu melainkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesenangan dan rasa syukur yang diberikan kepada mereka. Perlu diketahui ikhwani hafizakumullah, hadza haditsun dhaif, dihukumi lemahnya oleh al-Imam al-Albani alaihi rahmatullah di dalam kitabnya silsilah al-hadis al-dha'ifah, dan dihukumi bahwasanya riwayat tersebut adalah mu'dhalah. Apa artinya mu'dhal? Apa artinya mu'dhal? Naam. Ma saqata min isnadihi rawiyani au akthar ala tawali wala biduni tawali. Al-muhim. Naam. Terjatuhnya dua perawi dan lebih fi jami'i tabaqati sanad, dan ini contoh di dalam hadis mu'dhal. Dari sisi periwayatannya dhaif. Dari sisi matannya pun juga dhaif. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wahmun zahir, yang meriwayatkan hadis ini keliru dengan keliruan yang jelas. Li'anna thaniyatil wada' la yati min jati Makkah. Karena daerah yang bernama Thaniyatul Wada' tidak akan bisa dilewati orang-orang yang datang dari kota Makkah, karena bukan jalurnya. Mana Thaniyatul Wada' ini? Arah Syam, negeri Syam, dari arah atas. Atasnya kota Madinah. Dari arah Lebanon, dari arah Syria, dari arah Filistin, dari arah Yordan, dari arah Syam. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Thaniyatul Wada', padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Makkah. Mustahil untuk melewati tempat ini karena bukan jalurnya. Oleh sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, wala allahu fi maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Bisa jadi anasid ini mereka sebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari peperangan Tabuk, karena peperangan Tabuk datang dari arah Syam, datang dari arah atas. Al-muhim ikhwani hafizakumullah, wal haditsu dhaif dari sisi sanadnya dan matannya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala dari ringkasan kisah yang ada, kita akan mengambil 4 faedah yang penting yang dapat kita ambil dari intisari kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang insyaallah taala kita akan sebutkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.